Taib. Kita baca ta'liq dari Asy-Syaikh Abdul Al-Fauzan. Utliqa 'ala ad-dharfi wal majruri sibhul jumlati li'annahuma ashbaha al-jumlata fi kaunihima muta'alliqaini bil fi'li aw ma yushbihuhu. Dharaf dan majrur dimutlakan oleh para ulama dengan penyebutan syibhul jumlah, yang berarti menyerupai jumlah. Kenapa disebut dengan syibhul jumlah atau menyerupai jumlah? Karena keduanya, baik dharaf ataupun jar dan majrur, itu menyerupai jumlah dari sisi keduanya bergantung kepada fi'il atau yang serupa dengan fi'il. Wa annahu la yatimmu ma'nahuma illa bidzalika. Dan sesungguhnya keduanya, yakni dharaf dan majrur, itu tidaklah sempurna makna keduanya kecuali dengan ta'alluq, keterkaitan keduanya dengan fi'il ataupun yang serupa dengan fi'il. Makanya keduanya disebut dengan syibhu al-jumlah. Taib. Hadzal qismu tsalitsu min aqsamil khabari wa huwa syibhu al-jumlati. Ini adalah jenis yang ketiga dari pembagian khabar, itu adalah syibhul jumlah. Wal muradu bihi ad-dharfu bi naw'aihi, dan yang dimaksudkan dengannya ialah dharf dengan kedua macamnya, az-zamani wal makani, yakni dharf zaman dan dharf makan, wal jaru wal majruru, serta jar dan majrur. Wa syartul ikhbari bihima husulul faidati. Akan tetapi ada syarat keduanya boleh menjadi khabarul mubtada, yakni adanya faidah, adanya faidah yang didapatkan dari penggabungan antara mubtada dengan syibhul jumlah. Kalau tidak memiliki faidah, maka tidak boleh menggunakan syibhul jumlah itu sebagai khobar. Jadi di sini takyidnya itu ialah apa? Adanya faidah, husulul faidah, diperolehnya suatu makna atau faidah dari penggabungan antara mubtada dengan syibhul jumlah. Ya, haitsu yasihu taqdirul muta'allaq al-mahdhuf bi kaunin am. Yani kalau kita sahih untuk mentakdirkan muta'allaq yang mahdhuf, yani sesuatu yang itu terkait dengan syibhul jumlah yang kita hadaf, itu kita takdirkan dengan kaunun am, keberadaan secara umum, keberadaan syibhul jumlah tadi secara umum. Contohnya seperti kalimat Muhammadun fil baiti, maka ini jumlah mufidah karena memiliki faidah. Syibhul jumlah digandengkan dengan mubtada itu memberikan faidah. Maksudnya apa? Muhammadun kainun atau mustaqirun fil baiti, Muhammad ada di rumah. Jadi kalimat mustaqirun atau kainun inilah yang menjelaskan tentang syibhul jumlah. Ini namanya kaunun am, keberadaan secara umum. Ya, namanya apa? Kaunun am, keberadaan syibhul jumlah secara umum. Andaikan kita itu buang kalimat kainun atau mustaqirun, maka itu sudah tertancap kuat bahwa maksudnya ya kainun atau mustaqirun. Tidak perlu untuk kita takwilkan dengan takwil yang lain. Jadi kalau kita katakan dalam bahasa Indonesia Muhammad di rumah, Muhammad di rumah, itu maksudnya apa? Muhammad ada di rumah, Muhammad berada di rumah, kan begitu. Maka kata ada dan berada ini maksudnya adalah kaunun am. Kalau andai kata syibhul jumlah itu tidak bisa ditakdirkan adanya kaunun am sebagai muta'allaknya, maka tidak sah untuk menjadikan syibhul jumlah sebagai khobarul mubtada. Contohnya seperti Zaidun anka, Zaidun anka, Zaidun darimu. Ini maksudnya apa? Gak bisa dipahami. Tidak bisa kita takdirkan adanya kaunun am, keberadaan secara umum. Maka tidak boleh menjadikan siful jumlah yang seperti ini itu sebagai khobar. Kapan siful jumlah boleh menjadi khobar? Jika ada husulul faidah, memberikan suatu faidah. Mithalu dorfi zaman, contoh dorf zaman sebagai siful jumlah, sebagai khobarul mubtada. As-sawmu yawmal khamisi, dorof zaman sebagai khobarul mubtada, contohnya as-sawmu yawmal khamisi. As-sawmu mubtadaun marfu'un wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi yawma dorfu zamanin man mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf al-khamisi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi wa yawmal khamisi dorfu zamanin muta'allikun bimahdufi al-khobar takdiruhu kainun am mustaqirrun aw istaqarra aw yastaqirru. Jadi takdirnya dia itu ya mustaqirrun atau istaqarra. As-sawmu yawmal khamis, as-sawmu mustaqirrun yawmal khamis, as-sawmu istaqarra yaumal khamis, yakni puasa itu dilakukan di hari Kamis, itu maksudnya. Wasawmu mubtada'un yauma dorfun mansubun muta'alliqun bimahdufi khabarin al-khamisi mudhafun ilaih. Wa mithalu dorfil makan, contoh dari dorf makan, al-masjidu amamal manzil. Al-masjidu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirihi amama dharful makan mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf al-manzili mudhafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi amama al-manzil sibhul jumlah ya min dharful makan amama al-manzili ya muta'alliqun bimahdufi al-khabar taqdiruhu ka inun au mustaqirrun. Ay al-masjidu mustaqirrun amamal manzil. Masjid itu ada di depan rumah. Al-masjidu mubtada'un amama dharfun mansubun muta'alliqun bimahdufi khabarin al-manzili mudhafun ilaihi. Wa mithal jari wal majrur, contoh dari jar dan majrur. Al-kitabu fil masjidi, al-kitabu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirihi fi harfu jarrin mabniyun ala as-sukun al-masjid ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi fil masjidi al-jar wal majruru muta'alliqani bi mahdufi al-khabar taqdiruhu kainun am mustaqirrun. Fal kitabu mubtada'un fil masjidi jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdufi khabar. Naam. Jadi demikian cara mengi'rabnya. Wal masyhuru 'indan nuhati annal khabara huwal muta'allaqu al mahdhuf. Yang masyhur di kalangan ahli an-nahwu, di kalangan an-nahwiyyin, para ulama ahli nahwu, bahwasanya khabar yang ada pada kalimat al masjidu amamal manzil, as-sawmu yawmal khamis, al-kitabu fil masjidi, khobarnya itu mahdhuf. Itu yang masyhur dari pendapat para ulama ahli nahwu. Jadi khobarnya ada tidak? Tidak disebutkan, tapi ditakdirkan. Jadi khobarnya mahdhuf. Fayuqaddaru fi'lan nahwu istaqarra awisman nahwu mustaqirrun. Maka mereka mentakdirkan khobarnya, ada yang mentakdirkan berupa fi'il, ada yang mentakdirkan berupa isim. Masing-masing punya pendapatnya. Kita baca ta'liq dari Syekh Abdullah Al-Fauzan terlebih dahulu. Hunaka kaulun akhara, hunaka kaulun akharu, wa huwa anna al-khabara Ad-dharfu wal-jaru wal-majruru. Li'annahuma yatadammanani makna sadiqan 'alal mubtada fayakunani fi mahalli raf'in khabarun wa hadha ra'yun wajihun wa fihi taysirun la siyama 'alal mubtadi'in. Ada pendapat lain bahwa khobar yang dimaksud itu bukan yang mahdhuf, tapi justru dorof dan jar dan majrur itu sendiri, karena keduanya itu memiliki makna yang mencangkup makna yang benar jika digandengkan dengan mubtada. Maka keduanya pun dalam kondisi mahal, ya, tempatnya rofa khobarul mubtada. Dan ini adalah pendapat yang wajih dan ada kemudahan di dalamnya, terutama bagi para pemula. Baik, kita ringkaskan secara umum. Khilaf di antara para ulama terkait i'rab khobar berupa sibhu al-jumlah. Yang saya rangkumkan sejatinya di kitab saya At-Tashil fi ilmin nahwu, itu ada. Kalau yang antum pernah di CBA berarti insyaallah paling tidak pernah membuka. Kalau dijelaskan oleh ustadznya berarti pernah belajar. Kalau di buku baru halaman 106, bahwasanya banyak buku-buku pelajaran nahwu, terutama yang mu'asirin, itu mengi'rab sibhul jumlah dengan khobarul mubtada. Itu lebih mudah bagi para pemula. Contohnya seperti Muhammadun fil masjidi, maka fil masjidi khobarul mubtada. Muhammadun mubtada fil masjidi khobarul mubtada. Itu lebih mudah bagi pemula, ya tidak? Ada juga yang mentafsil tadi, dia itu bukan khobarul mubtada tapi fi mahalli. Jadi i'rabnya i'rab mahalli, fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Dan ini mungkin selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Bakar ibnu As-Sarraj, bahwasanya beliau berpendapat bahwa dorof dan jar dan majrur itu kismun qa'imun biroksihi lamin qabil mufrad walal jumlah. Jadi sibhul jumlah itu dia bagian tersendiri, bukan mufrad, bukan jumlah. Dia itu pembagian sendiri. Dari segi khobar, dia itu punya pembagian sendiri, punya jatah sendiri. Maka dia bukan dikategorikan sebagai mufrad, bukan pula sebagai jumlah. Ya. Maka kalau dia di'rab dengan khobarul mubtada, ya benar-benar saja, tidak ada yang salah. Adapun Ibnu Ya'is berpendapat bahwasanya keduanya, baik dorof dan jar dan majrur, itu fi mahalli raf'in, itu dalam kondisi rafa khobarul mubtada. Jadi kalau kita memilih pendapatnya Ibnu As-Sarraj, maka kita i'rab Muhammadun fil masjidi Muhammadun mubtadaun fil masjidi khobarul mubtada. Kalau kita memilih pendapatnya Ibnu Ya'is, maka Muhammadun mubtadaun fil masjidi fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Al-jaru wal-majruru fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Adapun kalau kita memilih jumhur atau pendapat jumhur ulama ahli nahwu, ini jumhur berarti mayoritas ulama, ya, termasuk Ibnu Hisham di sini rahimahullahu taala, maka khobar yang dimaksudkan di dalam perkataan kita Muhammadun fil masjidi itu mahdhuf, dia khobarnya tidak disebutkan di situ. Sibhul jumlah di situ terikat dengan khobar, terikat kontrak dengan khobar. Jadi sibhul jumlah itu sendiri bukan khobar, tapi dia terikat dengan khobar. Khobarnya mana? Mahdhuf, ditakdirkan dengan kaunun am, dengan keberadaan secara umum. Dan ini apa? Dan ini adalah pendapat jumhur ulama ahli nahwu. Tapi mereka kemudian berbeda pendapat. Apa perbedaan pendapatnya jumhur ulama ahli nahwu? Yang ditakdirkan ini berupa apa? Apakah isim ataukah fi'il? Ada yang mentakdirkan berupa fi'il. Ya. Ada yang mentakdirkan berupa fi'il. Dan itu pendapat jumhur ulama ahli al-Basrah. Jumhurul Basriyin itu takdirnya berupa fi'il dengan istaqarra atau istaqirru atau kana atau yakunu, ya. Karena kana di sini itu kananya tamah, ya, bukan kana min akhwati kana, ya, kana wa akhwatuha, ya, bukan. Yang tarfa'u al-isma wa tansibul khobar. Tidak, kana di sini maksudnya adalah kana mutlakul wujud, yang menunjukkan keberadaan, ya. Kananya itu tamah maksudnya. Jadi kalau misalkan kita mengikuti pendapatnya jumhurul basriyin, mengingrob Muhammadun fil masjidi, maka Muhammadun mubtada'un fil masjidi, al-jarru wal-majruru muta'alliqani bimahdufil khabar takdiruhu istaqarra. Takdirnya dengan apa? Dengan fi'il, ya. Atau kita katakan jumlah juga bisa, karena istaqarra itu kan fi'il dan fa'il. Sebagian ulama ahli nahwu dari jumhur ulama tadi itu berpendapat bahwa yang mahdhuf itu adalah isim. Dan ini pendapatnya Al-Ahfaz dan dinisbatkan kepada Sibawai. Dan ini yang Allahu taala alam lebih dekat kepada kebenaran. Allahu alam bisawab, ya. Kalau secara kaidah-kaidah nahwu, maka yang lebih dekat itu takdir yang disebutkan oleh Al-Ahfaz. Dan ini madhabnya dinisbatkan kepada Sibawai bahwa takdirnya ialah dengan isim mufrad. Kenapa? Karena hukum masal khobar itu adalah mufrad, sebagaimana yang saya sebutkan. Maka kalau kita katakan Muhammadun fil masjidi, Muhammadun mubtada'un fil masjidi, al-jarru wal-majruru muta'alliqani bimahdufil khobar takdiruhu mustaqirun. Ini menurut pendapatnya apa? Sibawai dan juga Al-Ahfaz. Baik. Jadi itu khulasahnya. Nah, kita pilih mana, ya? Pilih yang antum suka, ya. Karena ini bukan masalah agama, ya. Enggak ada dalilnya, pilih yang antum suka. Kalau saya lebih cenderung kalau mengajar pemula, maka memudahkan mereka, terutama seperti kitab-kitab silsilatut ta'lim itu menggunakan madhabnya Ibnu Ya'is, ya. Ya, kalau tidak salah, ya. Jadi fi mahalli khabari al-mubtada, ya. Ada juga yang mengatakan itu khabarul mubtada, ya. Suka-suka yang mengirab, ya. Tapi kalau kita mengikuti kaidah yang diterapkan oleh para ulama, ya, yang benar itu khobarnya mahdhuf, ya, dan itu ada keterkaitan, ya, syubhul jumlah itu terkait dengan khobar yang mahdhuf, dan yang benar itu ditakdirkan dengan isim, ya, bukan dengan fi'ilullahu ta'ala alam biswab. Meskipun memang tadi kalau kita mengikuti madhab al-jar dan al-majrur serta dorof itu sebagai khobar, itu maka lebih mudah untuk pemula. Wa min amsilatid dharfi qauluhu ta'ala, contoh dari dharaf sebagai khabar firman Allah tabaraka wa ta'ala, warraqbu asfala minkum, farraqbu mubtada'un asfala dharfu makanin mansubun muta'alliqun bimahdhufi khabarin taqdiruhu kainun atau mustaqirun, ya, minkum muta'alliqun bi asfala. Wa min amsilati al-jar wal-majruri qauluhu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, falhamdu mubtada'un walillahi jarun wa majrurun muta'alliqun bimahdufi khabarin taqdiruhu kainun au mustahakkun, ya mustahakkun lillah. Rabbi sifatun li lafdil jalalah. Al-alamin mudhafun ilaihi majrurun bil ya li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari as-salim. Naam. Di demikian ya yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam rahimahullahu taala terkait khobar dengan menggunakan dorof ataupun jar dan majrur, yang mana khobar yang asli itu sejatinya mahdhuf, sedangkan dorof dan jar dan majrur itu muta'allikun bimahdhufi al-khobar, yang ditakdirkan dengan kainun atau mustaqirun. Qauluhu, ay qaulu Ibnu Hisyam rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan, wa la yukhbaru bizzamani 'anidzat wal lailata al hilalu muta'awwalun. Perlu diketahui bahwa tidak boleh membuat khobar dengan dorof zaman untuk mubtada dari isim dzat. Jadi tidak boleh menggunakan dorof zaman sebagai khobar untuk dzat. Sedangkan ucapan walailata al-hilalu itu ditakwilkan, jadi itu muawwal. Maksudnya apa di sini? Karena kata al-hilal itu kan dia isim dzat, sedangkan al-lailata di situ adalah dorof zaman. Maksudnya apa? Ya malam ini. Maka ketika kita katakan al-hilalu al-lailata itu tidak boleh, karena tidak memberikan faidah. Nanti disebutkan di antara ciri daripada isim dzat itu ialah dia terus-menerus, ya, ada di zaman. Seperti isim terikat dengan zaman tidak? Isim terkait dengan zaman tidak? Tidak. Yang terkait dengan zaman apa? Fi'il. Hampir mirip seperti itu. Yani kalau ditakbir suatu isim dzat dengan zaman, maka tidak memberikan faidah apapun. Maka itu dikatakan muta'awwalun. Perkataan al-lailata al-hilalu itu ditakwilkan. Takwilnya apa? Al-lailata ru'yatul hilali, ya, atau al-lailata tulu'ul hilali. Itu takwilnya menurut para ulama. Baik, kita baca keterangan dari Asy-Syaikh Habibullah Ta'ala supaya lebih jelas. Yaqau ismu zamani khobaron an ismil makna. Isim zaman itu boleh menjadi khobar untuk isim makna. Isim makna itu seperti masdar. Nahu as-sawmu ghadan, as-sawmu puasa besok. Maka boleh isim zaman menjadi khobar untuk isim makna. Dorof zaman menjadi khobar untuk isim makna. Wala yaqau khobaron an ismid dzat, dan tidak boleh dia menjadi khobar untuk isim dzat. Baik, kita baca keterangan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam ta'liq nomor 2. Al-muradu bi ismi dzat, yang dimaksud dengan isim dzat itu apa? Huwal jismul ladzi nuhissuhu bil basar au bi ghairihi minal hawas. Yani suatu materi, suatu fisik yang kita lihat dengan mata kita atau dengan panca indera yang lain. Jadi isim dzat itu suatu materi fisik yang nampak, yang konkret, bukan sesuatu yang ada di otak saja, yang ada di alam pikiran dan benak saja, tapi sesuatu yang benar-benar konkret, itu namanya isim dzat. Ya, seperti HP, meja, ya, atau seperti Zaid, Ibrahim, itu isim dzat. Beda dengan isim makna sesuatu yang dia tidak mesti berupa konkret, tapi berupa sesuatu yang abstrak, ya, seperti apa? Sesuatu yang abstrak. Yani masdar, banyakkan masdar. Al-ikram, pemuliaan. Ya. Sesuatu yang apa? Berupa sesuatu yang abstrak. Ini berupa sesuatu yang dibayangkan di alam pikiran. Kalinsan, ya, seperti manusia, itu merupakan isim dzat. Wasyajarati wal qalami wal kitabi wal hilal. Wasmil wasmil makna wal amrul mafhumu wairul mahsusi. Dan isim makna ialah isim yang dipahami, yang mana dia itu tidak dirasakan, seperti kal ilmi wal adabi was saumi wa nahwi dzalika, seperti ilmu, adab, saum dan semisalnya. Baik. Wala yaqau khabaran an ismi dzati nahwu Muhammadun al-yauma, maka tidak boleh isim zaman, dzaraf zaman menjadi khabar bagi isim dzat, contohnya seperti Muhammadun al-yauma, li'adamil ifadati, karena tidak adanya faidah. Li'anna min sya'ni dzawati al-istimraru fi jami'il azminati. Lianna min sya'ni dzawati al-istimrara fi jami'il azminati al-muqaddarati liwujudiha. Karena di antara ciri atau sifat isim dzat ialah dia terus-menerus ada di waktu yang ketika itu dia wujud. Yang ketika itu ada keberadaannya. Jadi kalau misalkan ada kalimat Zaid, maka Zaid itu tetap wujud selama dia masih ada di alam nyata ini. Maka dia tidak terikat dengan waktu. Selama dia masih wujud di alam nyata seorang yang bernama Zaid, maka ya ada. Maka tidak sah untuk dikatakan Zaidun al-yauma, Zaidun hodan, begitu ya, karena tidak memiliki faidah. Demikian menurut para ulama. Fala faidata fil ikhbari anha bizamanin makhsusin, maka tidak ada faidahnya untuk kita mengkhususkan dia dengan suatu zaman tertentu. Itu menurut para ulama ahli nahwu. Jadi dalam tarkib bahasa Arab seperti itu bukan jumlah mufidah, karena tidak memiliki makna. Ya mungkin saja dengan bahasa kita itu punya makna Muhammad hari ini gitu. Muhammad hari ini ya. Karena hari besok ya Muhammad yang hari ini itu, bukan Muhammad yang hari besok itu. Ya mungkin saja masuk akal ya. Naam. Tapi kalau dalam tarkib bahasa Arab dikatakan oleh para ulama itu bukan termasuk jumlah mufidah. Bi khilafil amkina, berbeda dengan tempat. Karena kalau tempat, Z itu menetap di suatu tempat saja atau bisa berpindah-pindah. Bisa berpindah-pindah. Beda kalau zaman, kalau waktu dia kan tetap berada di waktu, begitu ya. Ya tidak, dia tetap berada di hayyisil waqt, berada pada tempat waktu. Kalau ruang dia berpindah-pindah. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Wa amma qauluhum al-lailatal hilalu mimma dhahiruhu al-ikhbaru bismi zaman an ismi dzat fa huwa muawwalun ala hafi mudhabin huwa ismun ma'na au huwa ismu ma'na. Adapun perkataan sebagian Arab yang mengatakan al-lailata al-hilalu, yang seakan-akan nampak bahwa mereka mengabarkan isim dzat itu dengan isim zaman atau dengan dzaraf zaman, maka itu ditakwilkan dengan adanya mudhaf yang mahdhuf, yakni isim makna. Ay al-lailata tulu'ul hilal au ru'yatul hilal, yakni malam ini itu kemunculan hilal atau melihat hilal. Jadi ada mudhaf yang mahdhuf, apa takdirnya tulu atau ru'yah. Fal lailata khabarun muqaddam, maka lailata itu khabar yang muqaddam. Wal hilalu mubtada'un muakhkharun ala hadfi mudhaf. Al hilal mubtada yang diakhirkan tapi ala hadfi mudhaf, dengan dibuang mudhafnya. Karena sejatinya yang menjadi mubtada itu mudhaf yang mah, yang mahdhuf yang ditakdirkan dengan tadi tulu atau ru'yah. Wasaqatal musannifu rahimahullahu an ismil makan, dan al-musannif rahimahullah yakni Ibnu Hisyam Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasiatan, itu tidak menjelaskan tentang dorof makan di sini karena dengan mafhumu khalafah itu sudah kita pahami bahwa berarti kalau dorof makan itu berarti memberikan faidah. Karena yang ditaksis di sini, yang dikhususkan tidak memberikan faidah, itu dorof zaman. Berarti dorof makan memberikan faidah tidak? Memberikan. Liannahu yaqau khabaran anidzat, karena dorof makan itu boleh menjadi khabar bagi isim dzat, seperti al-kitabu amamaka. Boleh tidak? Boleh. Karena dia bisa ditakdirkan dengan kaunun am. Wan ismil makna, demikian pula untuk isim makna seperti al-ijtima'u indaka. Taib. Sampai di sini. Bismillah. Bismillah.